Pesannya, kafnul mayit min furudil kifayat, mengubur mayat termasuk fardu kifayah. Artinya semua dari jemaah yang ikut mengantar, apabila sebagian dari mereka sudah memasukkan jenazah ke dalam liang kubur, maka sudah cukup, tidak harus semuanya masuk. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa mengukur mayat hukumnya fardhu kifayah. Asalisah al-murad bi millati Rasulillah dinuhu wa syari'atuhu wa wal islamu wa ahkamu. Yang dimaksud dengan millatu Rasulillah ialah agamanya dan syariatnya, yakni agama Islam dan hukum-hukum dalam Islam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah al-hadits al-khamis wa sab'un wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-475. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qasru adil mayyit taqasrihi hayya, rawahu Abu Dawud bi isnadin ala sharti Muslim, wa zada Ibnu Majah fi min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha fil ism. Dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridhoinya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, memecahkan tulang mayat hukumnya sama dengan memecahkan tulang ketika orang itu masih hidup. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Ibnu Majah menambahkan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, yakni sama-sama berdosa kalau memecahkan tulang orang secara zalim, dosa. Bagaimana kalau orangnya sudah mati, tulangnya dipecah, ya sama dosanya. Kasru adil mayyit ka kasrihi hayya. Fi fawaid. Al-faidah al-ula, tahrim kasri admil hayyi, zulman. Haramnya memecah tulang orang yang masih hidup secara zalim. Tanya, tahrimu kasri admil mayyit, karenahu kaat akasri admil hayy, li'annahu ka'admil hayy fil khurmati wal ihtiram, li'annahu ka'admil hayy fil khurmati wal ihtiram. Haram memecahkan tulang orang yang sudah mati, karena tulangnya orang yang mati itu seperti tulangnya orang yang hidup, sama-sama harus dihormati, dimuliakan. Al-Faidah itu Al-Faidah Hukmu Tas'arihi Juhdatil Mayyit. Hukmu Tas'arihi Juhdatil Mayyit. Kemayan seperti berikut. Hukum otopsi terhadap jasad kemayan seperti berikut. Jadi hadis ini terkait dengan apa yang hukum otopsi tubuh mayat. Berarti kubur, bongkar, diotopsi. Diotopsi berarti tubuhnya disobek atau dilukai untuk penelitian, ya, penyebab kecelakaan atau penyakit dan lain sebagainya, ya. Maka hukumnya sebagai berikut. Jawazu al-awwal, jawazu at-tasrih li ghadhit tahaqquqi min da'wa jina'iyatin. Jawazu at-tasrihi li ghadhit tahaqquqi min da'wa jina'iyatin. Boleh melakukan otopsi mayat untuk mengetahui bukti-bukti kriminalitas, untuk mengungkap, ya, tindakan-tindakan kriminal. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan dengan yang lain, harus mengotopsi, maka boleh dilakukan otopsi terhadap mayat untuk apa ini, membongkar sebab-sebab kriminal, ya. Nah, asalnya jawazu at-tasrihi lighadhit tahaqquqi min amradin wabaiyatin lilwiqayati minha. At-tasrih al-jawazu at-tasrihi lighadhit tahaqquqi min amradin wabaiyatin lilwiqayati minha. Boleh melakukan otopsi mayat untuk tujuan penelitian penyakit yang menular, yang mewabah, agar masyarakat terjaga darinya. Nah, asalnya tahrimu at-tasrih bil ghadhi al-ilmi ta'alluman wa ta'liman. تحريم التصريح بالغرب العلمي تعلما وتعليما على الميت المسلم. Haramnya melakukan otopsi untuk tujuan penelitian ilmiah, untuk belajar atau mengajar atas mayat muslim. Wa jawazu dhalika ala al-mayyit ghair al-ma'sum, dan itu boleh dilakukan untuk mayat yang tidak ma'sum, yakni yang bukan muslim. Nah, wa kullu dhalika semuanya itu li ghadin daruriyin, untuk tujuan yang sifatnya darurat. Wa huwa qararu hay'at kibar ulama di Saudi. Ini semua adalah keputusan dari hay'ah kibar ulama di Arab Saudi. Al-Faidah toh Arabiyah. Jawazu naqli udwin aw juz'ihi min insanin mayyit ila muslim idza tara ila dhalik wa uminatil fitnah. Jawazu naqli udwin aw juz'ihi min insanin mayyitin ila muslim idza tara ila dhalik wa uminatil fitnatu. Boleh mengambil organ tubuh orang yang mati untuk digunakan oleh seorang muslim jika hal itu terpaksa dilakukan dan aman dari fitnah. Seorang muslim butuh organ tubuh, tapi yang punya itu ialah orang yang sudah mati. Nah, secara otomatis harus apa ini? Dipedah, ya kan? Kalau kondisi terpaksa, dan aman dari fitnah, gak apa-apa. Ambil, tanam ke yang masih hidup. Ya. Saya terjawab. Wajawazu wa jawazu tabarru'il insanil hayy bi naqli udwin minhu aw juz'in ila muslim muttarin ila dhalik. Jawazu tabarru'il insanil hayy bi naqli udwin minhu aw juz'ihi ila muslimin muttarin ila dalik. Boleh juga orang yang masih hidup mendonorkan anggota tubuhnya atau sebagiannya untuk seorang muslim yang terpaksa membutuhkan organ itu. Wa huwa qararu hay'ati kibar ulama di Saudi. Ini adalah keputusan hay'ah kibar ulama di Arab Saudi. Kalau kita perhatikan semua penjelasan-penjelasan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini semua dilakukan dalam kondisi apa? Darurat, terpaksa, ya, dan aman dari fitnah. Tapi hukum asalnya apa ini? Tidak boleh. Kenapa? Kasru adil mayit kakasrihi hayyan, karena memecahkan tulang orang yang mati itu hukumnya berdosa, sebagaimana berdosanya memecahkan tulang orang itu ketika masih hidup. Ini tak boleh didetil, diperda tubuhnya, kecuali dalam perjalanan ini darurat, ya. Nah, otopsi dirinci tadi. Nah, mengambil organ tubuhnya dirinci semuanya terkait dengan keadaan yang bersifat darurat. Ad-dawrat tubihul mahdurat. Perkara yang darurat itu bisa menyebabkan yang asalnya tidak boleh menjadi boleh, selama kedaruratannya masih ada. Kalau sudah tidak ada yang bersifat darurat, maka kembali ke hukum asal, tak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.